Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-mansubat yang terakhir, yaitu al-maf'ulu ma'ah. Ya, al-maf'ulu ma'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babul maf'uli ma'ah. Wahuwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nahu qawlika ja'al amiru wal-jaysha. والسوى الماء والخشبة. باب مفعول معه. مفعول معه adalah isim yang mansub, yang dia disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa fi'il itu dikerjakan. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan ya, menjelaskan man, siapa yang fu'ila ma'ul fi'il, siapa yang fi'il itu dikerjakan bersamanya. Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Contohnya, qaulika ja'al amiru wal jaysha. Ja'al amiru wal jaysha. Penguasa itu datang, wal jaysha. Bersama apa? Al jaysha. Pasukannya. Mana di sini al maf'ul ma'ahnya? Al jaysha. Kenapa al jaysha disebut dengan al maf'ul ma'ah? Karena dia adalah apa? Isim yang pertama. Yang kedua apa? Mansub. Kemudian yang ketiga, dia disebutkan untuk menjelaskan. Ya. Man fu'ila ma'ahu al-fi'il. Menjelaskan siapa yang fi'il itu dikerjakan bersamanya. Ya. Yudhkar li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'il. Disebutkan untuk menjelaskan siapa. Ya. Yang bersamanya fi'il itu dikerjakan. Atau bersama siapa fi'il itu dikerjakan. Ya. Fi'ilnya mana di sini? Ja, al-maji. Al-maji di sini dikerjakan oleh siapa? Al-amir bersama al-jaysh. Istawal ma'u wal khashabata. Air itu naik. Ya, bersama al-khashabah. Semacam patok yang ditancapkan di sungai ataupun di laut untuk mengetahui naik turunnya kadar air. Ya, ketika air ini naik, maka dibarengi, ditemani oleh apa? Kayu ini, ataupun patok ini. Ya. Apakah dari batu, ataupun dari kayu, ataupun yang semisalnya. Ya. Wa aqulu, saya katakan atas syarih, rahimahullah. Al-maf'ulu ma'ah indan nuhati huwal ismul fadlatu al-mansubu bil-fi'li. Aw ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh. Maf'ul ma'ah, menurut ahli nahu adalah isim. Fadlah. Nanti akan dirinci masing-masingnya. Apa itu isim, apa itu fadlah. Isim fadlah yang dinasobkan oleh fi'il. Aw ma fihi ma'nal fi'li. Ataupun dinasobkan oleh apa yang adanya ada makna fi'il. Dan apa yang padanya ada huruf-huruf fi'il. Dia bukan fi'il, tapi padanya ada makna fi'il dan apa? Huruf-hurufnya fi'il. Ini juga bisa menjadi penasob bagi maf'ul ma'ah. Saya ulangi. Ya, isim fadlah yang dinasabkan oleh fi'il ataupun oleh kalimat yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya fi'il. Dia bukan fi'il. Cuma mengandungi makna fi'il. Juga mengandungi huruf-hurufnya fi'il. Ad-dalu ala dzatillati waqa'a al-fi'lu musahabatiha. Yang mana ini menunjukkan kepada zat. Yang menunjukkan kepada zat. Allati waqa'a al-fi'lu bimusahabatiha. Yang mana fi'il itu terjadi. Iya. Bimusahabatiha dengan diiringi atau ditemani, disertai oleh isim ini. Seperti tadi, ja'al amiru wal jaysh. Ya, al jaysh menunjukkan kepada zat yang fi'il itu terjadi dengan ditemani, diiringi dengan apa? Al jaysh. Al masbuku biwawin tufidul ma'iyata nasan. Yang mana dia, maf'ul ma'ah ini didahului oleh wawu. Yang wawu ini faedahnya adalah menunjukkan al-ma'iyah, kebersamaan. Nasan secara tegas, secara pasti. Kalau dikatakan ja'al amiru wal jaysha. Ya, maka kedatangan amir tersebut secara pasti diiringi oleh al-jaysh. Ataupun ditemani oleh al-jaysh. Berbeda kalau kita jadikan wawunya wa'atof, bukan wawu apa? Ma'iyah. Wal jayshu. Maka kedatangannya memungkinkan amir dulu atau jaysh dulu. Tapi kalau kita jadikan wawunya wa ma'iyah, maka pasti di situ menunjukkan kepada kebersamaan dalam hukum, yaitu kedatangan. Ya. Difahami ini definisinya, isim fadlah yang dinasabkan oleh fi'il ataupun kalimat yang padanya ada makna fi'il ataupun huruf-huruf fi'il, nanti akan ada contohnya. Yang menunjukkan, isim tersebut menunjukkan kepada zat yang fi'il itu terjadi dengan ditemani oleh isim tersebut. Isim tersebut al-masbuk didahului oleh wawu, yang wawunya menunjukkan kepada kebersamaan secara tegas. Faqauluna, maka ungkapan kami ketika mendefinisikan tentang maf'ul ma'ah, yaitu al-ism, yashmalul mufrada wal musanna wal jam'a. Ini mencakup isimnya mufrad, ya, musanna dan jamak. Wal mudhakar wal mu'annas, juga mencakup mudhakar dan mu'annasnya. Wal muradu bihi al-ismu sarihu dunal mu'awwal, dunal mu'awwali, wa kharaja anhu al-fi'lu wal harfu wal jumlah. Dan yang dimaksud dengan isim di sini pada pembahasan maf'ul ma'ah adalah isim yang sharih, isim yang jelas-jelas keisimannya. Dunal mu'awwal, bukan yang dia ditakwil ya dengan an ataupun yang semisalnya menjadi isim, bukan. Ya. Bukan isim yang mu'awwal dengan an masdariyah ataupun mamasdariyah. Sebagaimana dalam hal, kan terkadang datang hal ya dalam kondisi atau dalam bentuk apa isim yang mu'awwal, ya kan? Masdar mu'awwal. Dalik, tapi kalau maf'ul ma'ah harus isimnya sharih. Ya, seperti tadi al-jaysh ini jelas-jelas isim. Al-khashabah dan yang lainnya. Wa kharaja anhu al-fi'lu wal harf wal jumlah, keluar dari al-ism yaitu fi'il. Maksudnya fi'il tidak bisa datang sebagai maf'ul ma'ah. Wal harfu huruf juga, wal jumlah juga jumlah, apakah ismiyah ataupun fi'liyah, tidak bisa datang sebagai maf'ul ma'ah. Wa qauluna al-fadlah, isim fadlah. Ya. Yaitu maknanya annahu laisa ruknan fil kalam, bahwa dia bukan yang pokok dalam kalam. Ya, bukan umdah dalam kalam. Seperti falaisa fa'ilan, dia bukan fa'il, wala mubtada, bukan mubtada, wala khabara, bukan khabar. Fa'il, mubtada, khabar, ini adalah umdah, rukun dalam kalam. Ya. Wa kharaja bihi al-umdah, keluar dengan al-fadla ini al-umdah. Yang namanya umdah tidak bisa dijadikan sebagai apa? Maful ma'ah. Kenapa disebutkan di dalam catatan kaki? Karena fi'il laisa ghani anhu, la yuqal ishtaraka zaidun. Karena fi'il itu sangat butuh kepadanya, kepada yang umdah ini. Ya. Adapun fadlah, ya, beda kebutuhannya. Ya. Nahu ishtaraka zaidun wa amrun. Contohnya, Zaid dan Amr bekerja sama. Di sini amrun, tidak boleh amron. Iya, kenapa? Karena amrun di sini umdah, bukan fadlah. Alasannya apa? Karena fi'il sini ishtaraka, kerjasama, itu membutuhkan dua pihak atau lebih. Enggak bisa kerjasama dibangun di atas satu pihak saja, enggak bisa. Sehingga harus di sini amrun, dia apa? Rafa'kan. Iya. Enggak boleh amron. Iya, enggak boleh apa? Amron. Karena dia umdah. Karena fi'il isyaraka itu butuh kepada dua pihak. Ya. Gak boleh antum katakan isyaraka zaidun. Zaid bekerja sama. Berhenti. Harus sebutkan. Zaid dan Amr bekerja sama. Atau Zaid bekerja sama dengan Amr. Gak boleh wa amron. Dijadikan amronnya fadlah sebagai maful ma'ah. Gak boleh. Ya, alasannya tadi. Karena isyarak. Fi'il ini butuh kepada dua pihak atau lebih. Wa qawluna al-mansubu bil-fi'li aw ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh. Ucapan kami ketika mendefinisikan tentang makna al-maful ma'ah, yaitu isim fadlah, al-mansub yang dinasobkan oleh fi'il atau oleh kalimat yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Yadullu ala anna al-amila fil-maf'uli ma'ahu ala durbaini. Ini menunjukkan bahwasannya amilnya maf'ul ma'ah itu ada dua macam. Yang pertama, amilnya berupa fi'il. Contohnya, hadarul amiru wal jaysha. Hadarul amiru wal jaysha. Al-jaysha, mansub. Amilnya mana di sini? Fi'il, itu apa? Hadara. I'rabnya bagaimana? Hadara fi'ilun. Madin mabni ala al-fatla mahala lahu minal. Al-amiru fa'il marfu'a. Alamat rafi'i. Abba mahadara ala akhirihi. Al-waw, wawu. ma'iyah. Ya, bukan wawu atof. Ya, disebut wawu ma'iyah. Lebih khusus. Al-jaisha. Maful ma'aman. Mansubu alamatu nasbihi. Al-fatha al-zahiru ala akhirihi. Ya. Asani. Kemudian, amil yang kedua yang menasubkan maful ma'ah adalah al-ismuddalu ala ma'na al-fi'li. Al-mujtamilu ala hurufi. Isim yang menunjukkan kepada makna fi'il. Isim tapi maknanya makna fi'il. Al-mujtamil ala hurufi juga isim ini mengandungi huruf-hurufnya fi'il. Apa contohnya? Seperti isim fa'il. Isim fa'il itu mengandung makna fi'il. Sering kita lewatkan kan? Kalau ada isim fa'il, kadang dia merasakan fa'il setelahnya. Ataupun menasabkan apa? Maf'ul. Sama dia. Ya, beramal seperti amalnya fi'ilnya. Isim fa'il. Isim fa'il juga selain dia mengandungi makna fi'il, juga mengandungi huruf-hurufnya fi'il, ya kan? Doroba. Apa itu isim fa'ilnya? Dorib. Dia mengandung makna fi'il, tapi ada tambahan makna. Makna pelakunya di situ, makna fa'ilnya. Iya, ada pelakunya, ada perbuatannya. Iya. Kemudian ada huruf-hurufnya apa? Fi'il. Doroba. Dorib. Ada kan huruf-hurufnya fi'ilnya kan? Bo-nya ada, ro-nya ada, ba-nya ada. Contohnya, al-amiru hadirun wal-jaisha. Pemimpin itu datang wal jaisha bersama pasukannya. Ya, bersama pasukannya. Irobnya jelas ya. Al-amiru apa? Mubtada. Kalau ada isim yang di awal jumlah disebut mubtada. Mubtada. Isim marfu di awal jumlah. Mubtada. Marfu alamatu rafi. Abdammatu zahiratu ala akhiri. Hadirun. Khabar marfu. Iya. Marfu alamatu rafi. Abdammatu zahiratu ala akhiri. Wabu. Wa ma'iyah. Wal ma'iyah. Al jaisha. Maful ma'aman mansub. Wa'alamat nasbi. Al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Aitu maful ma'ah. Ya. Wa qawluna. Dan ucapan kami ketika mendefinisikan tentang maful ma'ah. Al-masbuku biwawin hiya nassun fid dalalati ala al-ma'iyah. Yang mana isim ini, maful ma'ah ini, didahului. Cirinya didahului oleh wawu. Yang wawu ini secara tegas menunjukkan kebersamaan. Ya. Yakhruju bihi al-ismul masbuq bi wawin laysat nassun fi dalalah 'ala al-ma'iyah. Dengan ucapan ini wawin hiya nassun fi dalalah 'ala al-ma'iyah, keluar isim yang dia didahului oleh wawu tapi wawunya tidak secara tegas menunjukkan kepada ma'iyah. Contohnya hadara Muhammadun wa Khalidun. Khalidun dikatakan sebagai maful ma'ah atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena wawu yang mendahulunya adalah wawu apa? Wawu athaf. Dan di sini wawu ataf, dia juga ada penunjukan kepada ma'iyah, tapi tidak secara tegas. Ihtimalat, sifatnya kemungkinan-kemungkinan. Kalau dikatakan hadir Muhammadun wa Khalid, ya, Muhammad hadir dan Khalid juga hadir, memungkinkan kebersamaan. Mungkin kan, bersama-sama. Tapi tidak tegas. Ya. Mungkin juga Muhammad dulu datangnya, mungkin juga Khalid dulu. Tidak secara tegas menunjukkan kebersamaan dalam hukum, yaitu al-hudur, kehadiran. Tapi kalau ma'iyah, mesti. Secara tegas menunjukkan apa? Kebersamaan. Ya. Kalau untuk katakan wa khalidan. Ya, wa khalidan. Berarti wawunya wa apa? Ma'iyah. Dan jelas di situ, wawunya menunjukkan kebersamaan. Wa'alam annal isma al-waqi'a ba'dal wawi ala naw'aini. Ketahuilah bahwasanya isim yang datang setelah wawu, ada dua macam. Yang pertama, ma yata'ayyanu nasbuhu 'ala annahu maf'ulun ma'ah. Apa yang mesti nasab, mesti dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Yang kedua, ma yajuzu nasbuhu 'ala dzalik. Apa yang dia boleh dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Wa itba'uhu, boleh juga dia diitba', dijadikan tabi' bagi yang sebelumnya. Ma'tuf kepada yang sebelumnya. Ya. Fi i'rabi, dalam hal i'rabnya, ma'tufan 'alaih, dengan dia diatofkan kepada yang sebelumnya. Jadi perhatikan, isim yang datang setelah wawu ada dua macam. Yang pertama mesti mansub, yang kedua boleh mansub, boleh dijadikan sebagai ma'tuf kepada yang sebelumnya. Ya. Lihat rinciannya di sini. Amman naw'ul awwal, adapun macam yang pertama itu apa? Hah? Macam yang wajib apa? Nasabnya sebagai maf'ul ma'ah. Fa mahalluhu idza lam yashiha tashriku ma ba'da al-wawi lima qablaha fil hukmi. Tempatnya wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah adalah apabila la yashih, tidak benar, tidak bisa, tashriku ma ba'da al-wawi untuk menyatukan apa yang setelah wawu lima qoblaha dengan yang sebelumnya fil hukmi dalam hukum. Nah, itu tempatnya. Apabila tidak benar untuk menyatukan, menyamakan isim yang setelah wawu dengan isim yang sebelum wawu dalam hukum. Contohnya, ana sa'irun wal jabalu. Saya berjalan bersama gunung. Di sini bisa enggak dipersekutukan antara saya dengan gunung dalam as-sair berjalan? Bisa enggak? Jalan enggak sih gunung? Enggak bisa. Ah, kalau seperti ini keadaannya maka wajib apa? Mansub. Ya. Kalau antum rafa'kan ana sa'irun wal jabalu berarti gunungnya ikut berjalan. Ya. Bukan itu yang dimaukan. Maksudnya ketika saya berjalan, gunung itu menemani saya saking gedenya gitu. Iya. Ana sa'irun wal jabala. Saya berjalan bersama gunung. Enggak mengapa kan kalau terjemah seperti ini kan? Enggak ada makna bahwa saya gunung itu berjalan bersama saya. Enggak ada kan? Enggak ada. Ya. Contoh ini wajib apa? Man? Mansub apa? Karena apa yang setelah wawu itu apa? Al-jabala tidak bisa disamakan dengan yang sebelum yaitu ana dalam hukum. Hukumnya apa di sini? Hah? Hukumnya apa? Saro yasiru. Masdarnya apa? As-sair gitu jalan. Cari masdarnya. Iya, dalam as-sair enggak bisa. Iya. Sair itu isim fa'ilnya, saro yasiru sa'irun. Wa nahu contoh yang lainnya yang mesti mansub. Alasannya tadi karena tidak bisa disatukan apa yang setelah wawu dengan yang sebelumnya dalam hukum adalah zakartu wal misbaha. Apa zakartu artinya? Saya belajar bersama lampu. Lampunya belajar aja enggak? Buka ya enggak belajar. Berarti tidak bisa di sini apa yang setelah wawunya al misbah disatukan dengan dhamir ta ana dalam hukum. Apa hukumnya di sini? Zakara yudzakiru. Maksudnya apa? Mudzakara. Fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Mesti itu. Kias ini kiaskan. Kalau seperti ini maka wajib apa? Man? Mansub. Terjemahnya saya belajar bersama apa? Misbah. Dan tidak ada di situ kesan bahwasanya lampu kita belajar. Enggak ada ya. Maksudnya ditemani oleh lampu. Fa'inal jabal la yasihu tashriku lil mutakallimi fi sair. Karena jabal gunung tidak sah, tidak benar untuk disatukan dengan mutakallim dalam hukum as-sair. Perjalanan. Wa kadzalika al-misbahu la yasihu tashriku lil mutakallimi fil mudzakarati. Demikian pula lampu tidak benar untuk disatukan dengan mutakallim ya dalam mudzakarah. Wa qad mathala al-mu'allif li hadha an-naw'i bi qawlihi istawa al-ma'u wal khashabata. Dan al-musannif telah mendatangkan contoh macam ini, macam ini, macam yang mana? Yang wajib nasab sebagai maful ma'ah dengan ucapannya istawa al-ma'u wal khashabah. Air itu naik bersama patok tadi. Kayu ataupun yang semisalnya. Kayunya naik enggak? Enggak. Yang naik apa? Air. Berarti bisa enggak disertakan dalam hukum antara kayu tadi dengan air? Tidak bisa. Maka al-khashabat wajib. Wajib apa? Mansub. Ya. Wa amma thani. Adapun. Yang kedua atau macam yang kedua. Apa itu macam yang kedua? Boleh nasab. Boleh diitba'. Dijadikan tabi, dijadikan sebagai apa? Ma'tuf. Ya, sesuatu yang diatofkan kepada yang sebelumnya. Fa mahalluhu idza shahha tasyriku ma ba'da al-wawi lima qablaha fil hukmi. Tempatnya adalah apabila bisa disatukan isim yang setelah wawu dengan isim yang sebelumnya dalam hukum. Contoh hadaru aliyun wa muhammadun. Bisa enggak di sini disatukan dalam hukum antara Muhammad dengan Ali? Bisa. Hukumnya apa di sini? Hukumnya apa hukumnya? Hadara yahduru huduran. Hudur. Dalam hudur bisa disatukan. Ya boleh. Boleh mansub kalau hadara aliyun wa muhammadan. Berarti di sini secara nas. Bahwa saya kedatangan Ali dengan Muhammad adalah apa? Bersamaan. Bila hadara aliyun wa muhammad ihtimal. Ada kemungkinan-kemungkinan. Fa'innahu yajuzu nasbu muhammad. Sesungguhnya boleh dalam contoh ini. Menasubkan Muhammad ala annahu maf'ulun ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu ma'tufun ala Ali. Boleh pula rafa' dia karena diatofkan kepada Ali. Kita tahu ma'tuf alal marfu marfu mithlu karena Muhammadan yajuzu ishtirakuhu ma'a Ali fil hudur. Karena Muhammad boleh disatukan dengan Ali dalam hukum yaitu al hudur. Maka mathal al muallif li hadha an naw'i bi qawli jal amir wal jaysh. Dan al muallif telah mendatangkan contoh untuk macam ini dengan ucapannya jal amir wal jaish. Ah itu maful apa? Ma'ah. Gampang? Bisa? Ya. Contoh yang lain juga dalam Al-Qur'an fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Dalam surat Yunus kalau enggak salah. Ucapannya Nabi Nuh, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Silakan kalian sepakati urusan kalian. Wa syuraka'akum. Oh, di sini haliyah. Ya, bersama sekutu-sekutu kalian. Ya. Karena alasannya bahwasanya ajma'a yujmi'u adalah fi'il yang butuh kepada maf'ul yang ma'nawi. Amr urusan kan ma'nawi. Sedangkan syuraka sekutu urusan itu a'yan kan zat. Sekutu-sekutu ya, berhala-berhala yang disembah. Itu kan zat. Maka tidak boleh dijadikan sebagai isim yang ditafkan kepada amrokum. Karena amr perkara yang maknawi kan urusan. Rencana-rencana. Adapun syuroka sekutu-sekutu kan berhala-berhala. Perkara yang apa? Hisi. Maka di situ dinasobkan. Wa syuroka akum sebagai maful ma'ah. Bersama sekutu-sekutu kalian. Ataupun boleh juga dalam contoh ini. Dinasobkan sebagai maful bi dari fil yang mahluf. Ya, takdirnya ijma'u. Jadi perhatikan kalau ajma'a. Itu butuh maful yang maknawi. Seperti ajma' ulama ala. Iya. Ulama sepakat ala. Ujubi hala. Atas wajibnya ini. Ini perkara maknawi. Tapi kalau jama' ijma'u mengumpulkan. Ini perkara yang apa? Hissi mafulnya. Misalnya ijma'u wajibatikum. Kumpulkan tugas-tugas kalian. Nah ini kan perkara yang apa? Hissi. Contohnya kalian juga. Walladzina tabawa'u daro wal iman. Iya. Walladzina tabawa'u daro wal iman. Iya. Tabawa itu butuh kepada maful yang hisi. Dan mereka yang mempersiapkan adar rumah. Iman perkara yang hisi atau ma'nawi? Ma'nawi. Sehingga enggak pas kalau dia dijadikan sebagai isim yang ditofkan kepada adar. Maka bisa dijadikan umayyah ataupun dia dijadikan sebagai maful bih. Dari filia mahduf. Ya. Wa amma khabaru kana sebagai ya. Ya, sebelum kita masuk kepada khabar kana, ini ada yang menyampaikan tentang maful ma'ah? Hah? Ada yang masih belum paham tentang bahasan maful ma'ah? Jadi kalau maful ma'ah itu harus tetap ada mawinya? Iya. Tadi kan al-masbuk biwawin. Iya. Definisi tadi hafalkan tadi itu. Penting itu. Al-nismul fadla, isim fadla yang dinasabkan oleh fi'il ataupun oleh kalimat yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya yang isim tersebut menunjukkan kepada zat yang fi'il itu terjadi dengan ditemani oleh isim ini yang banyak didahului isim tersebut oleh wawu yang memberikan faedah kebersama syarat tegas. Ya. Berarti bisa dinasabkan. Boleh, iya. Sebanyak kedua itu boleh nasab, boleh marfu. Boleh dikatakan hadaru aliyun wa muhammadun wa muhammadan. Boleh. Kenapa? Dalam kalau bawa asab kan posisinya beratnya sama itu salah kan? Iya. Kalau yang ini wa muhammadan. Kalau muhammadan. Iya, bedanya kalau kita katakan hadaru aliyun wa muhammadun berarti Pak Muhammad di sini ma'tuf. Kalau marfu wa Muhammadun ma'tuf dia diathafkan kepada Ali. Kalau Muhammadan mansub maful ma'ah. Ya. I'rabnya maful ma'ah. Kenapa boleh dalam contoh ini? Ya dengan dua sisi tadi, nasab atau rafa, karena isim yang setelah wawu itu Muhammad dengan isim yang sebelum wawu Ali itu bisa disatukan dalam hukum itu hadara. Hudur. Iya. Gitu. Gimana yang tanya kenapa? Ya masih bingung mana? Ya. Seperti itu. Ya. Kalau dari sisi makna tadi kalau yang mansub itu pasti situ datangnya persamaan hadirnya. Kalau marfu enggak mesti bisa Ali dulu, bisa Muhammad dulu, bisa bersama-sama. Ada kemungkinan-kemungkinan kalau mungkin di sana ada qorina yang lain yang menunjukkan di sini kedatangannya bersama ya bisa untuk menunjukkan persamaan. Ya. Seperti ja'ani Aliun Muhammadun. Ya. Datang kepada saya siapa tadi? Ali dan Muhammadun. Fasallamtu alaihima. Maka saya mengucapkan salam kepada duanya. Berarti bareng-bareng tuh ya. Kemudian saya ucapkan kepada duanya salam. Ini bareng berarti ada korinahnya. Dan yang lainnya. Ya. Ya. Qala wa amma khabaru kana wa akhawatihi wa ismu inna wa akhawatihi faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'at wa kadhalika tawabi' faqad taqaddamat hunak. Adapun khabar kana dan teman-temannya, apa saja kana teman-temannya, masih ingat kana, kana, terus kana, apa lagi, amsa, adha, bata, soro, faisa, wala, ya. Wasmu inna, kemudian isim inna wa akhwat ya, dan teman-temannya apa saja, inna, anna, apa, lakinna, terus la'alla, ka'anna, apa lagi, habis ya. Faqad taqaddama dzikru ma fil marfu'at, maka telah lewat penyebutannya pada al marfu'at. Iya. Hukumnya khabar kana apa? Man mansub. Enggak dibahas di sini, kenapa? Karena sudah dibahas pada pembahasan apa tentang al marfu'at. Isimnya ini hukumnya apa? Mansub. Enggak dibahas karena sudah dibahas pada pembahasan yang sebelumnya. Wa kadzalika tawabi', demikian pula tawabi'. Tabi' lil mansub. Mansub itu ada berapa macam tabi'? Empat. Yang pertama, na'at. Yang dua, atof. Yang tiga, taukid. Yang empat, badal. Iya. Tabi bagi yang mansub, mansub. Badal dari yang mansub, mansub. Apa lagi? Yang diatof kenapa dari yang mansub, ikat mansub. Badal bagi yang mansub, mansub. Apa lagi yang disebut? Hah? Taukid bagi yang mansub, mansub. Ini juga telah lewat sehingga tidak perlu diulang. Faqad taqaddama hunak, telah lewat di sana. Wa qulu, saya katakan minal mansubati ismu inna wa khawatiha. Di antara yang mansub dari isim adalah minal mansubat, di antara isim-isim yang mansub adalah isim inna dan isim-isimnya temannya inna. Dan isim teman-temannya inna. Wa khabarikana wa khawatiha. Ya, wa khabarukana wa khawatiha. Dan khabarnya kana juga khabarnya teman-temannya inna. Wa tabi' al mansub, dan tabi' bagi mansub. Wa qad taqaddama bayan dzalik, telah lewat penjelasan hal itu fi abwabi, pada bab-babnya. Fala hajata bina hajata, kenapa mansub sudah kita lewatin barusan. Fala hajata sebagai apa ilo ya? Eh, la hajata, la ilaha, la haula, barusan kita lewat. La nafiya lil jinsi, maka tidak ada kebutuhan bagi kita ila i'adati, untuk mengulang syai satu pun minhu darinya. Selesai dengan ini pembahasan tentang maful ma'ah. Ya, tinggal tersisa dari kita atau pada untuk kita satu pembahasan, yaitu al-mahfubat minal asma. Mau diambil dulu sedikit? Sudah lama belum? Eh? Sudah lama belum ini? Iya, tambah berarti. Al-mahfubatu minal asma. Iya. Yang dikhafadkan dari isim-isim. Isim-isim yang dikhafadkan. Al-mahfubat sama dengan al-majrurat. Babul mahfudhati minal asma, bab yang dihafadkan dari isim-isim. Al mahfudhatu thalathatu anwa', isim-isim yang mahfud dihafadkan atau dijarkan ada tiga macam. Yang pertama, mahfudun bil harfi, yang dihafadkan dengan harf. Mahfudun bil harfi, yang dihafadkan dengan huruf. Wa mahfudun bil idhafah, ada juga yang dihafadkan dengan idhafah. Wa tabi'un lil mahfud, dan tabi' bagi mahfud. Kalau tabi ini kira-kira dibahas enggak? Enggak dibahas, kan sudah dibahas. Ya. Berarti yang dibahas dua, mahfud bil harfi dan mahfud bil idhafah. Wa qulu al-ismul mahfudu ala thalathati anwa', saya katakan bahwa isim yang dikhafadkan ada tiga macam. Wa dhalika li'anna al-khafidha lahu imma an yakuna harfan min hurufil khafdi allati sabaqa bayanuha fi awwal al-kitabi wallati sayadhkuru al-mu'allif 'ala dhalik. Yang demikian dikarenakan ya. Al-khafid, pengkhafad. Ya, pengkhafad isim. Al-khafidullah, pengkhafad isim. Ada kalanya dia berupa huruf. Dari huruf-huruf khafad. Yang telah lewat penjelasannya di awal kitab. Ya kan? Ketika membahas apa? Tanda-tanda isim. Ya kan? Di antaranya, duhulu harfil jar. Ya. Wal ismu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'ita'ni fi sa'inah. Apa? Terus, Pak? Ada huruf jarnya? Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhuli alif wa lam wa hurufil khafdi. Iya, ketinggalan huruf khafdinya. Iya. Nah, itu. Wallati sayadhkuruha al-mu'allif, dan yang akan disebutkan kembali oleh mu'allif setelah itu. Wa dzalika nahu, contohnya Khalid, min qaulika, pada ungkapanmu asyaqtu ala Khalid, saya kasihan sama Khalid. I'rabnya jelas ya, asyaqtu fi'lun wa fa'il, asyaqa fi'lun madhi mabni ala as-sukun litisali bi dhamir rafin wa tahri atta dhamir muttasil mabni ala fi mahalli fa'ala harfu jar, ala Khalidin jarun wa majrur, ala harfu jar Khalidin ismun majrur bi wa ala mutajri al-kasra dhahir wa akhiri. Khalid di sini majrur, amilnya mana? Ala. Fa innahu majrurun bi, kalau bi berarti amilnya. Sesungguhnya dia Khalid dijarkan oleh ala, wa huwa harfun min hurufil khafdi, dan dia ala termasuk dari huruf khafd. Ya, salah satu dari huruf-huruf khafd. Wa imma yakuna al-khafidu lil ismi idafatu ismi qablahu ilaih. Dan ada kalanya yang mengkhafadkan isim itu adalah disandarkannya isim yang sebelumnya kepadanya. Wa ma'na al-idhafah, ma'na idhafah adalah nisbatu tsani lil awal, disandarkannya yang kedua kepada yang pertama. Ini kata Sahibul Hasyiyah, ini sepertinya ada keliruan. Seharusnya dikatakan apa? Nisbatul awal tsani, ya kan? Disandarkannya yang pertama kepada yang kedua, bukan disandarkannya yang kedua kepada yang pertama. Itu namanya idhafah, disandarkannya yang pertama kepada yang kedua, isim yang pertama kepada yang kedua. Ya, ini ada khilaf di antara ulama. Apa sih sebenarnya yang mengkhafadkan mudhaf ilaih? Ya, kalau di sini Asy-Syarih berpendapat bahwasanya yang mengkhafadkan, yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah apa? Idhofah, penyandaran. Berarti ini ambil yang apa? Maknawi atau ambil yang apa? Lafzi, penyandaran. Maknawi penyandaran. Ya, idhofah penyandaran. Yang lain mengatakan bahwasanya yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah mudhaf, berarti isim yang pertama. Maka ini ambilnya apa? Ambil yang lafzi berarti. Katanya yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwasanya jarnya mudhaf ilaih oleh mudhaf, karena dia ambil yang apa? Lafzi. Lebih kuat ambil lafzi dibandingkan ambil yang apa? Ma'nawi. Apabila berkumpul di situ ada dua ambil, yang satunya lafzi, yang satunya ma'nawi, maka dikuatkan ambil yang lafzi. Contohnya kalau Muhammadun alimun, Muhammad sebagai apa? Mubtada. Ketika kemasukan kana Muhammadun masih marfu. Tapi dia apa disebut sebagai mubtada atau bukan? Bukan, tapi berubah menjadi karena sudah kemasukan ambil yang lafzi, itu apa? Kana. Ya. Ja'a ghulamu Muhammadin. Ja'a ghulamu Muhammadin. Ja'a fi'lun madhi mabni 'ala al-fath. Ghulamu fa marfu 'alamat rafi. Wa huwa ghulam mudhaf. Muhammadin mudhaf majrur bi. Ya, kalau anda berpendapat idhafah bil idhafah. Kalau anda berpendapat mudhaf bil mudhaf. Ya, wa 'alamat jari al-kasrah bi akhirih. Fa innahu makhfudun bisababi idhafati ghulamu bisababi idhafati ghulamin ilaih. Sunya dia Muhammad dikhafadkan karena sebab disandarkannya ghulam kepadanya. Wa imma yakuna al-khafid al-ismi tabaiyatuhu lismin makhfud bi an yakuna na'tan lah nahu al-fadil. Ada kalanya yang mengkhafadkan isim itu adalah tabaiyatuhu lismin makhfud, karena dia yang ikut kepada isim yang dikhafadkan sebelumnya. Seperti biannya kuna na'atan lah. Seperti kalau dia sebagai na'at bagi yang sebelumnya. Contohnya. Akhadtul ilma an Muhammadin al-fadili. Mana di sini syahidnya? Hah? Yang menjadi bahasan kita mana? Isim yang mahfudnya? Isim yang mahfudnya mana? Al-fadili. Al-fadili. Kenapa dia majrur? Mahfud. Karena dia sebagai tabi bagi Muhammad. Sebagai apa khususnya di sini? Na'at bagi Muhammad. Akhadtul ilma, saya ambil ilmu an Muhammadin al-fadili, dari Muhammad yang fadil itu. Ya, karena dia sifat bentuknya. Isim fa'il, seringnya dia sebagai sifat. Ya. Irohnya jelas ya. Akhadtu filun al-fa'il, al-ilma mafalun bi, an harfu jar, Muhammad, isim majrur, al-fadili, na'at lil, mahfud, atau lil majrur, majrur misluh. Walama tujari al-kasrah. Au ma'tufan alaih. Ataupun dia dikhafatkan karena diatofkan kepada yang sebelumnya. Ya. Nahu Khalid, pada ungkapanmu marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Khalidin kenapa majrur mahfud? Karena dia diatofkan kepada Muhammadin yang majrur. Au ghairi hadaini au ghairu hadaini min at-tawabi' allati sabaqa dhikruha. Atau selain dua perkara ini, selain na'at dan ma'tuf, dari tabi'i yang telah lewat penyebutannya, atau badal misalkan taukid. Ya. Seperti itu. Ya. Misalkan marartu bil amiri apa? Nafsi. Misalkan. Apa sebagai apa nafsi di sini? Taukid. Ya. Marartu Misalnya, Bimuhammadin akhika. Apa ini? Akhika badal. Gitu. Ya. Gimana ini? Dicukupkan atau dilanjutkan? Cukup ya, insyaAllah. Satu pertemuan lagi. Selesai dari kita pembahasan. Syarah dari Al-Ajrumiyah. Yaitu Al-Tuhfah As-Sani. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Enggak ada? Ya, jelas beda. Ya. Kalau maf'ulun bih, masih ingat definisinya apa? Hah? Dia dari definisi aja sudah berbeda. Ya. Telah disebutkan bahwa sama maf'ul bih adalah isim yang dinasobkan. Isim mansub, sama-sama ya kalau dari mansub ya? Isim mansub. Maf'ul ma, mansub. Maf'ul bih, mansub. Tapi lihat setelahnya. Kalau maf'ul bih, alladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'l. Yang fi'il itu mengenainya, menimpanya. Sudah. Ya. Kalau tadi maf'ul ma'ah, isim mansub, yang disebutkan, nah ini alasannya. Untuk menjelaskan siapa yang fi'il itu dikerjakan bersamanya. Ya, bersama siapa fi'il itu dikerjakan. Atau yang lebih telitinya lagi di bawah tadi, isim fadlah yang dinasobkan oleh fi'il, ataupun yang semakna dengan fi'il, yang dia menunjukkan kepada zat, yang fi'il itu dikerjakan bersamanya, dan didahului oleh wawu. Nah, itu ada wawunya juga. Ya. Banyak perbedaannya. Mudah ya untuk membedakannya ya. Kalau contoh misalkan, dorobtu Zaidan. Ya. Apa berarti di situ Zaidan sebagai maf'ulun bih, jelas. Ya. Dorobtu Zaidan wa Amron. Amron sebagai apa? Ma'tuf. Ya, ma'tuf kepada Zaid. Ya. Bahkan paling mudah untuk dibedakan ya. Ada wawunya sih. Kalau maf'ul-maf'ul yang lain kan enggak ada ya. Wabunya ya. Maful bi apalagi maful ajlihi enggak ada wabunya. Maful mutlak juga, maful apalagi? Maful fi enggak ada. Kalau maful ma ada wabunya mesti itu. Iya. Cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.